بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وإمامنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أشهد أن lanjut ya. Bang Budi baca ya. Kita udah lama. Hah? Halaman Fasulul Khamis kayaknya. Iya, juz kedua ya. Juz kedua yaitu Pak Israf. Al-Fasulul Khamis. Fasulul Khamis. Al-ismu bin nafari ila tartibihi. Nafari apa nafari? Nafari ya. Nadrun atau nadarun? Nadarun. Iya. Berarti bin nadari. Yang qasimul ismu bin nadari ila tarkibihi qismani. Kok qisma? Iya. Jamidun aw mustaqbal. Jamidun? Jamidun aw mustaqbal. Baik, al-faslul khamisu. Dasar apa kita merafakkan kedua kalimah ini, Bang Budi? Ya, dasarnya menjadi mubah. Al-khamisnya? Jadi na'. Baik. Al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Atas dasar apa juga kita merafakkan al-ism? Mubtada. Mubtada. Khabarnya? Kalah. Ya. Karena itu muta'alliq itu, Bu, enggak bisa jadi khabar itu. Oh iya, apa dat, badal saja. Badal dari? Dari al-fasl. Iya, al-faslul khamis ya. Jadi al-faslul khamis al-ismu bin nadhari ila tartibihi. Jadi pada pertemuan ini kita masuk ke fasal yang kelima. Dengan kata lain, ini adalah fasal yang kelima, yaitu fasal isim ditinjau dari tarkibnya. Tarkib sendiri kalau kita bahasa Indonesia kan itu penyusunan. Biasanya ungkapan tarkib itu lebih tertuju kepada susunan kalimah ya. Namun tarkib di sini bukan tarkib seperti yang kita kenal itu tarkibul isnadi, tarkib na'a, tarkib ilbafi, tarkib dan yang lain-lainnya. Tapi ya yang dimaksud dengan tarkib di sini adalah pembentukan katanya itu sendiri. Bangunan hurufnya. Iya, bangunan hurufnya. Ya, dibilang bangunan juga enggak karena nanti ada, karena ada sendiri kan soal bangunan ya. Itu di fasal yang pertama ya. Pasal pertama al-ismu bin nadhari ila bunyati, kalau enggak salah. Nah, iya, iya pasal yang pertama itu kan. Iya, benar ya. Ya, memang benar sih. Kalau kita lihat ya pada pembahasan ataupun pada fasal isim ditinjau dari sisi bunyahnya ataupun isim ditinjau kepada bunyahnya itu kita lihat permasalahan bahagian akhir saja. Tapi memang bunyah itu kan merupakan salah satu turunan kata bina ya. Nah bina fi'il itu seperti yang kita tahu bina itu kan ada bina sahih, ada bina mu'tal, bina sahih ada salim, ada mudha'af dan sebagainya. Kemudian bina mu'tal ada mithal, ada jadi nggak harus ya ada naqis, ada ajwaf, nggak harus akhir juga kan begitu. Nah ini memang kebetulan untuk al-ismu bin nadhari ila bunyatihi itu permasalahannya adalah permasalahan bahagian akhir. Apalagi dipertegas oleh beliau ya, yang qasimul ismu bin nadhari ila bunyatihi ila sahihil akhiri wa ghairi sahihil akhir. Jadi memang kalau kita lihat permasalahan bunyah isim itu terkait dengan sahih akhir dan ghairu sahih akhir ya, tapi bunyahlah yang paling tepat untuk di bahasa Indonesia kan bangunan gitu ya. Adapun kalau tarkib, ya bahasa Indonesianya susunan, memang begitulah dia. Sekilas mungkin ya, susunan dan bangunan itu terlihat sama ya, tapi ada kalanya enggak bisa disamain gitu. Nah, demikian. Ala kulli hal, sebenarnya ini istilah baru ya. Sebetulnya pengelompokan-pengelompokan ini adalah istilah baru yang menurut saya bagus ya. Ya, bagus dikarenakan ini mempermudah kita untuk menganaloginya ya. menganalogikannya gitu. Nah, demikian. Karena memang isim itu kan ada isim mufrad, isim musanna, isim jama'. Nah, ini pembahagian ini dasar apa kan gitu? Dasar adat kan begitu. Kemudian ada isim sahih, ada isim mangkus, ada isim maksur, kemudian juga ada isim mamdud kan begitu. Nah, ini pembagian ini dasar apa? Dasar bunyah kan gitu. Kemudian ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Nah, ini pembagian ini dasar apa? Dasar nahu kan begitu. Jadi saya pikir itu bagus ya. Kemudian juga kita tahu di sana isim itu ada terbagi kepada jamid dan mustad. Nah, ini pembagian ini dasar apa kan gitu? Dasar tarkib. Walau kata tarkib ya, mungkin di kita lebih familiar kepada tarkib idhafi, tarkib jumlah, tarkib na'ti dan sebagainya kan gitu. Tapi untuk hal ini tarkib susunan hurufnya gitu ya. Ya, susunan huruf kalimahnya. Nah, demikian. Jadi ya, singkatnya kalau kita Indonesia kan isim apa namanya? Isim ditinjau kepada tarkibnya ataupun isim ditinjau kepada susunannya, itulah bahasa Indonesianya ya. Isim ditinjau kepada susunannya. Nah, nanti ya, nanti setelah kita memahami definisi ya, definisi pembahagian isim ditinjau kepada susunannya ini, kita akan semakin paham susunan yang dimaksud. Karena memang di sini beliau tidak akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tarkib di situ. Beliau nggak akan mendefinisikan tarkib. Ya, karena tarkib yang dimaksudkan di sini ya tarkib secara bahasa gitu. Artinya memang susunan hurufnya. Jadi dia disusunnya kayak gimana gitu. Nah, nanti akan semakin kita paham yang dimaksudkan dengan tarkib ataupun susunan di sini ketika kita setelah kita mengetahui definisi dari masing-masing pembahagian isim ditinjau kepada susunannya ini. Lalu kata beliau, yang qasimul ismu bin nazari ila tarkibihi qismaini. Isim berdasarkan peninjauan kepada susunannya itu terbagi kepada dua bahagian. Apa saja? Ada yang disebut dengan isim jamid dan ada yang disebut dengan isim mustaq. Nah, nanti setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan jamid dan apa yang dimaksud dengan mustaq, kita pun akan semakin paham ya, maksud dari ungkapan isim berdasarkan peninjauan kepada susunannya. Namun sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu Bang Budi, kenapa qismaini kok enggak qismani bacaannya? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Karena sebagai mudhafun ilaih, yang mudhafnya adalah tarkibihi. Tarkibihi itu berapa kalimah? Bentar. Ralat. Iya, diralat. Ya, sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih dari? Dari yang qasimu. Jadi qisma ini adalah maf'ulun bih yang qasimu. Yang qasimu itu dari bab infa'ala. Infa'ala gunanya mutawa'ah. Enggak. Jadi lagi dah. Dari tamyiz. Tamyiz, mumayyiznya? Mumayyiznya al-ismu. Mumayyiznya al-ismu. Al-ismu termasuk isim mubham. Kemarin sudah diterangkan isim-isim mubham. Maf'ul mutlak. Iya. Maf'ul mutlak itu faedahnya ada tiga. Ini faedah yang mana nih? Ini faedah yang mirip ya, yang serupa. Apa namanya? Yang serupa. Ya, misalnya dorobu dorban gitu. Dorobu dorban itu kan kisma ini kan konsim ingkos sama juga kan? Hmm. Jadi itu apa itu? Dorobu iya dorobu dorban Hah? Kismain masdar. Iya. Nah, dibayani apa? Dibayani adat. Dibayani adat. Iya, baik. Ya, jadi kismain dibaca kismain karena dia mansub sebagai maf'ul mutlak. Dari fi'il inqasama yang qasimu. Oleh karena itu bacanya kismain, tidak dibaca dengan bacaan kismani. Ya, dan ini maf'ul mutlak dibayanil adad. Gimana? Oh, ini salah nih kayaknya, salah cetak. Iya. Salah cetak. Kan. Ila tarkibihi. Ya. Salah kayaknya. Mungkin punya Mas. Iya, punya Mas. Sama. Oh iya. Sama juga. Oh, berarti salah lah. Salah. Ila tarkibihi yang dimaksudkan. Iya. Baik. Sekarang kita definisikan ataupun kita baca definisi dari beliau apa yang dimaksud dengan jamid dan apa yang dimaksud dengan musdak supaya kita semakin paham peninjauan isim kepada susunannya ya, apa yang dimaksud dengan susunan itu sih kan begitu. Al ismul silakan baca Bang Budi. Al ismul jamid. Al ismul jamid. Al ismul jamid. Wa malam yukhadu lam iya lam yukhad min ghairihi. Lanjut iya ya, lanjut. Wa ismul jamidu nau'ani iya ismul dhatin iya au ismul jinsin ismu jinsin ismu jinsin ismu makna au masdari ismu maknan ismu maknan au masdari au masdarin au masdarun ya au masdarun iya ismu dhati ismu jinsi ismu dhati wa ma lam yukhad min lafzihi fi'lun bima'nahu wa ma la ma lam atau ma la dari bacaannya ma la oh ma la yuk Audu ah. Min lafzihi yeah. Fi'lun bima'nahu. Lanjut. Ismu rajulun Usulun Naharun Nahrun Nahrun. Al-masdaru ismu makna Al-masdaru au ismu makna ismu makna wa ma dalla ala makna mujarradin min az-zaman. Baik, cukup. Iya, pertama al-ismul jamid. Kata beliau, al-ismul jamid huwa ma lam yu'khadhu ma lam yu'khadh min ghairi. Isim jamid ialah apa saja atau setiap sesuatu yang tidak diambil dari selainnya. Apa saja yang tidak diambil atau tidak muncul dari selainnya. Itu disebut dengan isim jamid. Nah, saya pikir dari sini kita sudah semakin mulai paham apa yang dimaksud dengan al-ismu bin nadhari ila tarkibihi ataupun isim berdasarkan peninjauan kepada susunannya. Ya, jadi isim berdasarkan peninjauan kepada susunannya itu terbagi kepada dua bahagian. Ada yang disebut dengan jamid. Yang jamid itu ialah apa saja yang tidak diambil dari selainnya. Dari selain apa saja tadi. Jadi jika kita menemukan suatu kalimat dan tepatnya kalimat jenis isim, karena kita memang berbicara tentang isim, ya, jadi sama dengan begini nih, al-ismul jamid huwa ismun lam, al-ismul jamid huwa, ya, al-ismul jamid huwa ismun lam, gitulah kira-kira. Ya, namun di sini kita menggunakan isim mausul. Al-ismul jamid huwa ma lam, apa saja. Ya, jadi isim jamid adalah apa saja, dan apa saja yang dimaksudkan di sini adalah setiap isim. Setiap isim yang tidak diambil dari selainnya. Maksudnya isim ini tidak dibentuk dari selain dirinya. Berarti lahir dari batu, ya. Ya, kan gitu. Jadi apa namanya? Ya, muncul dengan sendirinya gitu ya. Kira-kira begitu. Al-ismul jamid huwa ma lam yu'khadh min ghairihi. Nah, jadi kalau kita temui sebuah suatu kalimah yang dia tidak berasal dari selain dirinya, ya dia muncul, ya udah muncul gitu aja gitu. Maksudnya dia bukan berasal dari selain dirinya. Dia bukan diambil, enggak. Bukan berarti enggak ada pecahan. Hanya saja kalimah tersebut atau isim tersebut itu tidak diambil dari selainnya. Jadi begini, kita enggak bilang, ya, kita tidak mengatakan bahwa dorbun itu berasal dari doroba, atau dorbun itu berasal dari doribun. Nah, jadi jika ada kalimah seperti itu, berarti itu kalimah dinamakan dengan isim jamid. Kira-kira demikian. Atau misalkan syajaratun. Nah, kita nggak bilang bahwa syajaratun ini, ya, tepatnya bukan kita sih, ya, tapi orang Arab lah yang menentuin. Bahwa kita tahu, ya, sebagaimana yang diungkapkan ataupun dinyatakan oleh orang Arab, syajaratun ini tidak berasal dari kata ini dan kata itu, sehingga karena kita tahu syajarah tidak berasal dari ini dan itu, maka syajarah kita nyatakan sebagai isim jamid. Nah, begitu. Bisa jadi. Bisa jadi dia punya turunan kata, dan bisa jadi dia tidak punya turunan kata. Intinya, mau dia punya turunan kata atau tidak punya turunan kata, dia tidak berasal dari selain dirinya. Maka itu disebut dengan jamid. Jadi apa saja setiap kalimah yang masuk ke dalam definisi ma lam yu'khadh min ghairihi, maka itu kita istilahkan dengan jamid. Nah, bagaimana untuk menandai jamid, kan begitu? Maka mereka pun buat konsepnya. Wal ismul jamidu nawani, isim jamid itu cuma dua macam aja. Dengan itu kita bisa pastikan bahwa berarti ini isim yang dua macam ini itu tidak berasal dari selain dirinya. Itu sudah ketetapan yang dibuat oleh mereka. Apa saja kedua macam itu, kedua jenis itu, yaitu ismu dzat atau juga dinamakan dengan ismu jinsin. Jadi ismu dzatin atau juga dinamakan dengan ismu jinsin, atau dan ismu ma'nan atau juga dinamakan dengan masdar. Jadi masdar, yang saya yakin kita cukup familiar terhadap masdar, ya, ini masdar, ini nama lainnya ismu ma'nan. Nah, masdar itu adalah jamid. Isim dzat itu adalah jamid. Kalau kita masih belum paham juga apa itu isim dzat dan apa itu masdar, nanti beliau akan terangkan. Jadi misal kayak apa? Seperti husnun, yang bahasa Indonesianya apa? Ranting, ya, dahan. Maka husnun itu tidak muncul dari selain husnun. Jadi kita enggak bisa katakan husnun ini berasal dari kata ghosona, enggak bisa. Kenapa? Karena husnun tidak berasal dari kata ghosona. Husnun, ya, lahir dengan sendirinya. Kira-kira demikian. Maka setiap isim yang tidak diambil dari selain dirinya itu disebut dengan jamid. Dan juga karena apa? Karena kita sudah tahu jelas bahwa husnun adalah ismu dzat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ahli, isim dzat masuk kategori isim ma la yu'khadhu min ghairi. Ataupun ma lam yu'khadh min ghairi. Jadi masuk kategori itu. Begitu juga dengan masdar. Jadi tidak bisa kita katakan dorbun itu berasal dari yadribu, enggak bisa. atau berasal dari ibrit, enggak bisa. Kenapa? Karena memang mereka sudah menetapkan bahwa masdar ini masuk kategori malam yu'khadz min ghairi. Berarti dia jamid. Ya, jadi ismu jinsin dan masdar itu adalah dua jenis isim jamid. Iya. Apa boleh berkalimat seperti itu? Kenapa rupanya? Lawani kan musyarakat. Oh, dan mubtada'nya mufrad begitu ya. Baik, ya jadi di sini boleh ya. Boleh tidak mutabik ya. Boleh tidak mutabik antara mubtada dan khabar selama khabarnya itu tidak terdapat padanya dhamir yang kembali kepada si mubtada. Atau ada juga yang menjelaskan karena al yang terdapat pada apa namanya pada mubtada itu adalah al jinsiyah. Jadi jika al yang terdapat pada mubtada itu adalah al jinsiyah, maka tidak diharuskan antara mubtada dengan khabar itu mutabik. Ya. Tapi bukan berarti kita boleh bilang begini karena dengan apa namanya dengan mengkiaskan ke permasalahan ini. Jadi ada orang bilang apa Muhammadani jalisun, itu enggak bisa. Wajib Muhammadani jalisani. Al-Muhammadani jalisani. Itu wajib ya. Jadi enggak bisa al-Muhammadani jalisun. Ya, dengan dalil al-ismul jamidu nau'ani, itu buktinya boleh kan ya. Nah, ini memang khusus ya ataupun dikecualikan. Namun hukum asal mubtada khabar adalah mutabiqani. Apa faedahnya Muhammad dikasih al lagi tapi juga manfaat? Penjelasan mereka jika seandainya alam itu di musanna dan di jamak mudzakkar salimkan, maka harus disertai dengan alif lam karena kalau tidak dianggap bukan sebagai alam gitu ya, tidak apa dianggap bukan sebagai alam. Demikian. Jadi dianggap sifat seperti pada umumnya, wallahu alam. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia itu alam bukan sifat maka harus al-muhammadani jalisani. Ya, wallahu alam ustaz. Ya, begitulah penjelasan dari mereka. Ya, dan itu memang sudah ketentuan juga ya, sekalipun kita enggak ngedapati penjelasan begitu, mereka sudah membuat ketentuan jika alam itu dimusanna dan dijamakkan itu disertai dengan alif lam. Kalau nama negara gimana? Yang pakai alif lam itu kan juga sudah ma'rifah. Nama negara memang apa nama negara, nama kota, nama provinsi dan sebagainya itu memang sudah ma'rifah ya. Dan bagaimana jika disertai dengan alif lam itu pilihan. Ya, hanya pilihan saja. Ya, mau pakai alif lam ataupun tidak pakai alif lam. Ya, demikian. Ya, itu hanya pilihan. Tapi untuk kita yang baru apa untuk kita yang mengajarkan apa namanya? Pelajar baru, ya ahsannya itu gunakan saja alif lam ya kan karena supaya dia bisa dikasrahkan bisa dijarkan dengan kasrah. Karena beberapa nama-nama kota itu kan rata-ratanya ajam ya. Kan begitu. Iya, ya, mamnu min as-sarf. Contohnya seperti apa? Seperti Hindu ya. Iya, Hindu ya. India kan India Hindu ya? Al-India. Iya kan? Iya, al-Hindu kan. Iya, Hindu. Jadi kan kalau misalkan enggak pakai alif lam kan jadinya min hinda ya. Kan begitu ya. Hindu bahasa Arab atau bahasa Ajam ya? Iya karena dulu Sulukah itu kan termasuk buku pemula. Cuma di situ dia sapu rata baik itu yang Ajam maupun yang Arab ya kan yang Arabi itu semuanya pakai alif lam dia bikin kan gitu. Ya, semuanya kebetulan pakai alif lam. Gak tahu saya, tapi saya, kalau dugaan kuat saya, Hindu itu ajam ya. Nah contoh lain misalkan kayak Madinah lah ya. Madinah itu memang bukan ajam, ya Arabi, hanya saja alam ma'atanis, kan gitu kan? Atau Makkah ya, Makkah itu kan juga Arabi ya, tapi karena dia alam ma'atanis, jadi ya isim ghair munsharif, ya jadi mani' dia kan begitu. Nah jadi kalau misalkan pelajar baru, tentunya kan bingung saat di sana kita katakan kalau ada huruf jar bacaannya harus kasroh, kok malah dibaca min makkata kan gitu. Jadi solusi mereka itu biasanya pakai alif lam supaya ya nggak bingung dulu, nanti setelah itu baru diterangkan begitu. Nah demikian. Iya. Ulama itu beda pendapat antara singkok-singkok itu kan, ilmadi dulu atau masdar dulu. Iya. Kalau kita bilang ilmadi dulu berarti masdar ini kan pecah kan dia. Baik, pertanyaan yang bagus dan pernyataan yang bagus. Sependek pengetahuan saya, tidak ada perbedaan di antara mereka apakah masdar dulu atau fi'il madhi dulu. Ya ini apa? Mereka sepakat memang fi'il madhi dulu. Bahkan Ibnu Al-Jurrum di dalam matan Ajrumiyahnya, Ajrumiyah atau Ajrumiyah. Ya, ada banyak namanya ya. Jadi di situ dia katakan al-masdaru huwa tasriful fi'il apa gimana definisinya? Lupa saya. Coba ada yang ingat ikhwah? Al-masdaru huwa ja'a ya. Jadi ismun ja'a, kalau enggak salah saya begitu ya. Ismun ja'a salisan fi tasrifil fi'il. Kalau enggak salah saya begitu. Ya kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu. Jadi pokoknya ada penjelasan begini. Masdar itu ialah ismun mansubun ya. Ismun mansubun ja'a salisan fi tasrifil fi'il. Isim yang dinasabkan yang muncul ataupun ada di apa namanya? Di urutan ketiga dari tasrifan fi'il. Nah, begitu kata beliau. Dan saya belum nemu juga ada yang terlebih dahulu mengutarakan masdar baru fi'il madhi dan baru fi'il mudhari. Jadi ya selama saya ngebaca buku ya walau tak banyak kan gitu. Ya konsekuensinya kalau masdar duluan baru yang lain berarti di depan masdar kayak gitu ya maksudnya. Nah, enggak harus. Enggak harus ya. Iya, enggak harus. Nah, jadi intinya begitu, tidak sependek yang saya ketahui tidak ada perbedaan bahwa apakah masdar dulu atau fi'il dulu ya. Sejauh yang saya ketahui ya fi'il dulu, yaitu fi'il madhi. Nah, kemudian apakah terus mereka berbeda? Ya, dengan pernyataan yang menyatakan bahwa masdar itu adalah sumber kan ini. Ya, enggak juga ya. Tidak ada pertentangan saat kita nyatakan kita jadikan fi'il madhi sebagai urutan pertama sementara masdar urutan ketiga sehingga bertentangan dengan pernyataan masdar adalah sumber kan gitu. Ya itu enggak, saya pikir enggak bertentangan ya. Sekalipun fi'il madhi di urutan pertama, masdar di urutan ketiga, namun tetap saja masdar adalah masdar yaitu sumber. Karena memang dia sumber makna dan dia tidak muncul dari selainnya. Kemudian kira-kira bertentangankah dengan pernyataan mereka bahwa tolok ukur kita di dalam ilmu tasrif, ilmu sorof adalah fi'il madhi? Sekali lagi menurut saya juga tidak bertentangan. Menurut pengamatan saya tidak bertentangan, walau saya akui di sana ada yang menyatakan terjadi perbedaan di antara mereka yang asal itu apakah fi'il madhi atau masdar. Menurut saya tidak perlu dipertentangkan. Ya menurut saya pribadi tidak perlu dipertentangkan karena memang tidak bertentangan. Jadi yang masdar tetaplah masdar, sementara ketika dikatakan oleh para ulama mutaqaddimin kalau fi'il madhi merupakan tolak ukur, itu tidak bertentangan dengan keberadaan masdar sebagai masdar ataupun sebagai sumber. Kan begitu. Ya tolak ukurnya memang iya fi'il madhi. Kenapa? Karena fi'il madhi lah yang terbebas dari huruf imbuhan. Tapi fi'il madhi secara apa namanya? Secara logika ataupun secara mantik itu memang diakui berasal ataupun muncul dari masdar. Kenapa bisa muncul dari masdar? Karena pada fi'il madhi terdapat makna lain selain daripada makna inti. Adapun masdar yang dimiliki masdar adalah makna inti dan tidak memiliki kandungan makna lain. contoh fa'ilun ataupun dharibun, pada kata dharibun itu terkandung makna lain, yaitu makna apa? Makna pelaku. Kan begitu. Pada kata dharaba itu terkandung makna, yaitu makna apa? Makna fi'il, yang fi'il terkait dengan zaman. Ya, tepatnya zamanul madhi, kan begitu. Begitu juga dengan yadribu. Sama halnya pula dengan idrib. Jadi jelas enggak mungkin kita katakan idrib adalah asal, dharibun asal, madrubun asal. Berbeda dengan dharbun yang memang enggak punya kandungan lain selain dari makna itu sendiri. Pukulan. Kan gitu. Jadi dia enggak punya kandungan makna lain. Kalau kayak dharaba telah memukul, punya kandungan makna, kan gitu. Selain dari makna sumbernya, makna asalnya. Ya ribu juga demikian. Mab rabun juga sama. Mib rabun juga sama. Punya kandungan makna alat. Tapi kalau borbun, ya maknanya cuma itu, ya kan gitu. Jadi saya pikir gak bertentangan ya dengan pernyataan bahwa masdar adalah sumber, dan masdar memang tidak mungkin muncul dari fa'ala ya, ataupun muncul dari fi'il madhi. Justru fi'il madhi lah yang muncul dari masdar. Justru fi'il madhi yang muncul dari masdar. Tapi ya, tapi bukan berarti kita nyatakan tolok ukur di dalam ilmu tasrif, ilmu pensorofan adalah masdar. Ya, tolok ukurnya tetaplah fi'il madhi, karena fi'il madhi lah yang terbebas dari imbuhan. Beda dengan masdar jalasa, kan? Murni fa'ul kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Sementara julus di situ ada imbuhan, imbuhan masdarinya yaitu waw, kan begitu. Begitu juga dengan jalisun, begitu juga dengan ijlis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira demikian ya. Jadi jalasalah yang murni bersih dari imbuhan. Makanya fi'il madhi yang dijadikan tolok ukur di dalam peninjauan ilmu tasrif, mana fa kalimahnya, mana ain kalimahnya, dan mana lam kalimahnya. Itu fi'il madhi yang kita jadikan tolok ukurnya. Jadi menurut saya enggak bertentangan ya. Sehingga enggak perlu dinyatakan terjadi perselisihan di antara ulama ya, walau ada beberapa penulis buku ataupun masyayikh yang menyatakan adanya pertentangan apakah yang asal itu adalah masdar atau fi'il madhi. Ya, ya, saya pribadi tidak apa namanya tidak setuju dengan ungkapan tersebut karena menurut saya tidak bertentangan begitu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Karena dalam masdar itu tidak terkandung makna lain selain ya dia sendiri, yaitu sumber makna itu. Kalau fi'il madhi, oh kenapa fi'il madhi yang dijadikan tolak ukur? Karena pada fi'il madhi tidak terdapat imbuhan apapun. Karena fi'il madhi tidak terdapat imbuhan apapun. Berbeda dengan masdar yang ada kalanya bahkan banyak nanti wazan-wazan masdar itu disertai dengan imbuhan. Adapun fi'il madhi itu bersih dari imbuhan. Itulah kenapa fi'il madhi yang dijadikan tolak ukur selalunya, yang sehingga kita pun memberikan kesan fi'il madhi lah aslinya. Enggak, aslinya tetap masdar begitu. Wallahu a'lam. Jadi menurut saya itu enggak bertentangan ya, ketika ulama sharaf mengatakan bahwa fi'il madhi adalah tolok ukur di dalam pentasrifan, dan ketika ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa masdar adalah asal kata. Ya, menurut saya enggak bertentangan. Mereka tidak berselisih di situ. Menurut saya pribadi, wallahu a'lam bissawab. Ya, dan saya juga belum nemu ya, nemu ucapan dari ya, karena memang belum baca ya. Tapi kalau memang ada silahkan sharing ke kita. Saya belum nemu ada ulama mutaqaddimin yang mengatakan bahwa mereka berselisih apakah masdar ini memang sumber atau bukan. Saya belum nemu. Ya, itu kayak yang saya baru nemu adalah pemahaman orang belakangan terhadap penjelasan orang terdahulu. Wallahu a'lam. Ya, silakan lakukan pentelahan. Apa itu ismud dzat? Ismud dzat huwa ma la yu'khadhu min lafdhihi fi'lun bi ma'nahu. Nah, kalau di atas itu kan ma lam yu'khadh, maka jumlah silah lam yu'khadh, rabitnya terdapat pada rabit yang kembali kepada si mausul itu adalah dhamir mustatir atau dhamir yang ada di ghairihi. Ma lam yu'khadh min ghairihi. Atau dengan kata lain beginilah pertanyaan yang lain. Yu'khadh adalah fi'il mabni lil majhul. Naif fa'ilnya itu mana? Kalau naif fa'ilnya berupa dhamir, maka dhamirnya kembali ke mana? Kembali ke mana? Kalau memang berupa dhamir ya. Yang di atas itu al-ismul jamid huwa ma lam yu'khadh min ghairihi. Yu'khadh kan fi'il mabni lil majhul. Nah, naif fa'ilnya mana? Kalau misalkan antum anggap naif fa'ilnya berupa dhamir, ya, tepatnya dhamir mustatir, maka kembalinya kemana? Ya, silakan yang bisa jawab. Berarti benar naif fa'ilnya berupa dhamir? Ya, berupa dhamir mustatir yang kembalinya? Nah. Yang tidak diambil itu apa? Apa yang tidak diambil? Enggak, yang tidak diambil apa? Yang tidak diambil apa? Kan lam yu'khadh kan artinya tidak diambil. Apa yang tidak diambil? Iya, berarti jelas bahwa dhamir mustatir di yu'khadh itu kembalinya kepada ma, karena malah yang tidak diambil. Jadi ma lam yu'khadh. Jadi apa saja dianya tidak diambil dari selainnya, kan gitu. Dari selain dirinya. Dianya tidak diambil, maksudnya si ma tadi tidak diambil dari selain ma, gitu loh. Mafhum sampai di sini? Nah, tapi di definisi ismu dzat ini bahasanya justru begini. Ismu dzat huwa ma la yu'khadhu min lafdhihi fi'lun bima'nahu. Pertanyaan saya, mana naif fa'il dari yu'khadh? Karena ini fi'ilnya sama ya, apanya bentuknya yaitu bunyalil majhul. Mana naif fa'il dari yu'khadhu? Hah? Fi'il. Bukan ma. Apa yang tidak diambil? Itu kan la yu'khadhu artinya kan juga tidak diambil. Apa yang tidak diambil? Yang tidak diambil fi'il, bukan ma ya. Berarti bukan apa saja. Ismi isim dzat ialah apa saja yang tidak diambil. Nah, pertanyaan saya, apa yang tidak diambil? Dengan arti kata sama dengan pertanyaannya, mana naif fa'il yu'khadhu? Jadi saat antum menemukan jawaban apa yang tidak diambil, maka itulah naif fa'ilnya. Mana Mas Royan? Apa yang tidak diambil? Ma lagi yang tidak diambil. Berarti ma yang tidak diambil ya. Berarti naif fa'ilnya dhamir mustatir dong, yang kembali kepada ma. Iya, oke. Itu menurut Bang Budi. Yang lain, apa saja yang tidak diambil? Apa saja yang tidak diambil dari lafaznya fi'il yang dengan maknanya? Apa saja yang tidak diambil dari lafaznya sebuah fi'il yang dengan maknanya? Fi'il. Berarti naif fa'ilnya di sini bukan dhamir melainkan zahir. Begitu? Yakin ya? Nah, baik. Oke, Mas Gulam, karena anta katakan bahwa naif fa'il dari yu'khadh adalah zahir, maka mana rabit? Ya, rabit silahnya yang kembali kepada si ma. Jadinya, karena kan ini kan silah, ini kan jumlah silah kan begitu. Maka mana rabit yang kembali kepada ma kalau kayak begitu? Jumlah silah. Iyalah pastinya kan. Karena kalau enggak mana lagi? Kalau enggak, kalau misalkan antum bilang bukan itu silahnya, maka sebutkan yang mana? Enggak ada masalah sih. Ya silahkan aja. Silahnya bukan la yukhaf. Lalu yang mana? Kalau misalkan silahnya bukan la yukhaf. Atau antum mau bilang bahwa ma bukan mausul, kan gitu. Silahkan aja gitu. Ya kalau ma bukan mausul, maka enggak butuh silah. Kan gitu. Kalau memang dia bukan mausul. Pak Rudi, kira-kira apa yang tidak diambil, Pak Rudi? Dapat? Mas, Pak Saif? Mas Santo? Hah? Yang naik filenya dulu, naik filenya? Naik filenya? Hah? Fi'lun ya? Naik fa'ilnya fi'lun ya? Terus robitnya mana? Makna'uhu itu. Ha'nya itu? Oh, baik. Ya. Ha yang ada di bima'na'uhu itu yang kembali kepada ma gitu ya. Baik. Kalau Pak Saif? Berarti naik fa'ilnya dhamir mustatir ya? Dhamir mustatir sekaligus sebagai robit ke, yang kembali kepada si ma-nya ya berarti ya. Jadi malah yang tidak diambil ya. Terus kalau ma yang tidak diambil, fi'l itu bacaannya lun, lin. Kalau lan gak mungkin ya. Ya. Tinggal bacaannya lun atau lin. Apa itu bacaan anda? Fi'lun. Anda tadi kan naik fa'ilnya dhamir mustatir kan? Naik fa'ilnya dhamir mustatir. Oh. Lafaznya beramal ini. Oh, lafaz beramal gitu. Nah. Maksudnya lafaz bagi apa? Mubtada. Sebagai mubtada gitu ya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Iya, iya. Coba lihat itu di kemarin kita udah bahas mubtada ya. Belum ya? Kita belum masuk mubtada ya? Hah? Udah ya kan? Udah masuk ya kan mubtada kan? Udah masuk fa'il. Karena di buku ini mubtada lebih dulu ya dibahasnya. Pembahasan semalam itu lah. Yang masdar, isim fa'il, sifat musabbah. Oh, beramalan seperti amalan fi'ilnya ya. Jadi dijelaskan terlalu mendetail. Pada ya, Pak. Ya. Ya, betul master ya, master. Iya. Jadi beramalan dia. Ya. Ya, ada diterangin ya. Masdar itu apa mubtada itu boleh majrur. Ya. Boleh majrur dijarkan oleh huruf jar tambahan. Gak ada diterangin di buku kita. Gak ada pembahasannya. Ya di sini gak ada diterangin ya. Iya. Tapi yang jelasnya itu bukan mubtada ya. Bukan mubtada. Karena kalau misalkan dia mubtada ya maka maknanya jadi kacau ya. Lafaznya adalah sebuah fi'il ya. Berarti kan begitu, lafaznya adalah sebuah fi'il ya. Bukan, isim dzat itu bukan fi'il. Isim dzat adalah isim. Tapi jadi naif fa'ilnya adalah fi'ilun. Jadi i'rabnya Mas Santo tadi sudah benar dan rabitnya itu bisa ha, tapi ya lebih dekat lagi adalah ha bisa ha yang di bima'nahu, bisa ha yang di lafzuhu. Tapi lebih dekatnya lagi adalah ha yang ada di lafzuhu min lafzihi. Itulah rabitnya. Jadi naif fa'il dari la yu'khad adalah fi'lun. bukan dhamir mustatir yang kembali kepada ma. Jadi bukan ma di sini yang tidak diambil, tapi justru fi'il yang tidak diambil. Artinya begini, isim dzat itu adalah sesuatu, ya, sesuatu yang dari lafaznya tidak diambil fi'il dengan maknanya. Jadi tidak, ya. Jadi apa namanya? Contoh doroba, ya. Doroba kan fi'il tuh, ya kan begitu. Bukan, maksudnya contoh seperti maza, ya. Maza itu adalah fi'il, kan begitu ya. Maza adalah fi'il dan maza itu bahasa Indonesianya adalah apa namanya? Berombak, ya, berombak gitu. Maza. Ya, jadi maza bahasanya adalah berombak. Kalau nggak salah saya begitu, demikian ya. Coba lihat di kamus. Nah kemudian isim dzat itu adalah sebuah isim yang tidak, yang dari lafaznya tidak diambil fiil yang semakna dengannya. Tidak diambil fiil yang semakna dengannya. Walau bisa jadi ada fiil yang lafaznya sama dengan dia, tapi maknanya tidak sama. Makanya di sini la yu'khadu, ya, la yu'khadu min lafzihi fi'lun bima'nahu, ya. Jadi tidak diambil dari lafaznya atau dari lafaznya tidak diambil fi'il dengan maknanya dia. Contohnya adalah seperti mauzun. Mauzun zat atau bukan zat? Mauzun zat atau bukan zat? Zat. Berarti mauzun adalah ismu zat karena mauzun adalah zat. Kan gitu ya, mauzun adalah zat, berarti dia ismu zat. Dan dari lafaz mauzun ini tidak muncul darinya, ya, tidak muncul dari lafaz mauzun ini tidak muncul darinya fiil yang semakna dengan mauzun. Walau memang ada lafaz maza di sana, kan gitu ya, memang ada lafaz maza, tapi maknanya itu tidak sama dengan mauzun karena maza itu maknanya bergelombang ataupun berombak. Hah? Barungah kan? Mahfum ya? Contoh lain seperti coba lihat rojala, apa bahasa Indonesia rojala? Rojala atau rojila? Dia ada fiilnya tapi isimnya tidak semakna maksudnya. Seperti maja tadi kan? Yang artinya itu bukan diambil darinya. Iya, artinya kata maza bukan diambil darinya. Kenapa? Karena memang dari lafaznya itu tidak muncul fiil dengan maknanya dia. Kalau bukan mauzun tidak diambil dari maza, maza tidak diambil dari. Kalau itu udah pasti. Kalau mauzun tidak diambil dari maza itu udah pasti. Kenapa? Karena ismu dzat masuk kategori jamid dan jamid tadi di atas sudah kita definisikan apa saja yang tidak muncul dari selain dirinya. Itu udah pasti. Jadi ismu dzat udah pasti tidak muncul dari selainnya. Nah, namun ismu dzat ini tambah lagi definisinya. Selain dari definisi di atas tadi, tambah lagi di mana ismu dzat sudahlah dia tidak muncul dari selainnya, kemudian tidak memunculkan yang lainnya gitu loh. Kira-kira paham ya? Kemudian tidak memunculkan yang lainnya. Dengan kata lain, artinya dia tidak bisa memunculkan fi'il. Seperti mauzun yang tidak akan memunculkan fi'il. Rajulun, yaitu pria kan gitu, ataupun lelaki itu tidak akan memunculkan fiil. Jadi dari lafaz rojulun tidak muncul fiil yang dengan maknanya dia gitu loh. Jadi nggak ada istilah telah lelaki, itu nggak ada, ya kan gitu. Jelas kira-kira, mampu nggak yang dimaksud dengan ismu dzat? Rojulun adalah dzat, oleh karena rojulun adalah dzat berarti kalimah rojulun ismu dzat. Nah, kenapa dia bisa kita katakan ismu dzat? Karena memang dia masuk juga ke definisi ma la yu'khadhu min lafdhihi fi'lun bima'nahu. Jadi, sesuatu yang tidak muncul dari lafaznya dia, fi'il yang dengan maknanya dia. Mahfum ini? Ngah kira-kira ya? Sudah ngah ini kan? Iya, taib. Paham kira-kira mahfum ini? Paham kali ya, oh, masya Allah. Oh ya, berarti paham ya. Paham. Pak Radhi paham ya. Kalau saya dapat buku. Apa? Istimewa, ismu makna. Dia masdar. Iya. Tapi bukan jenis, bukan zat. Dia masdar. Masdar. Tapi jamid. Tapi jamit, jamit atau enggak dia tuh masdar itu? Hmm. Tapi jamit tadi malam yukhadz min ghairihi. Kan jamit ya. Hah? Pokoknya asal masdar jamit semua juga. Oh, asal masdar jamit semua ya. Ya, ya gitu. Berarti karena masdar itu jamit, berarti masdar malam yukhadz min ghairihi dong. Ya, isi makna. Iya, berarti dia malam yukhadz min ghairihi dong. Berarti malam yuk khatmin wairihi. Ya kenapa ragu ya, ya memang ya, berarti ya. Jadi pokoknya dua jenis isim ini yaitu zat dan masdar itu malam yuk khatmin wairihi. Namun apa perbedaan zat dan masdar? Kan gitu kan, kita berarti berarti kan butuh perbedaan zat dan masdar. Maka didefinisikan oleh beliau apa yang dimaksud dengan zat dan apa yang dimaksud dengan masdar. Karena kedua-duanya ini sama-sama malam yuk khatmin wairihi, tidak dibentuk dari yang lainnya, tidak dibentuk dari selain dia. Namun apa perbedaan keduanya? Nah, kalau untuk zat sudahlah tidak dibentuk dari selain dirinya, dia juga tidak membentuk selainnya. Paham ini ya? Dengan kata lain di sini ma la yu'khadhu min lafzihi fi'lun bima'nahu. Jadi dari lafaznya itu dia tidak memunculkan fi'il yang dengan maknanya dia. Jelas? Baik, adapun masdar, adapun masdar ialah huwa ma dalla ala ma'nan mujarradin minaz zamani. Ya begitu aja. Ya, huwa ma dalla ala ma'nan mujarradin minaz zamani. Sementara masdar ataupun ismul makna adalah apa saja yang menunjukkan kepada makna, atau dengan kata lain dalla ala ini memiliki. Apa saja yang memiliki makna yang murni, ya, yang bersih atau yang tidak terikat dari zaman. Nah itulah dia. Dan berarti dengan kata lain, ya, bisa jadi ya, masdar ini muncul darinya, dari lafaznya, fi'il yang dengan maknanya dia. Contohnya kayak apa? Kayak adlun. Ataupun ikramun. Ikramun muncul darinya fi'il yang dengan maknanya dia, yaitu akrama. Nah itulah perbedaan makna ismul makna dengan ismudzat. Nah demikian. Kalau ismudzat tidak memunculkan fi'il dengan maknanya, kalau ismul makna dia memunculkan fi'il dengan maknanya, tapi dalla ala ma'nan mujarradin minaz zamani, itulah yang namanya masdar. Wallahu alam. Artinya sama-sama tidak muncul dari yang lain. Lain. Hanya saja isim zat, isim zat tidak muncul darinya fi'il yang semakna dengan dia. Iya. Sedangkan masdar muncul darinya fi'il yang semakna dengannya. Iya. Namun sama-sama tidak muncul dari selainnya. Iya, betul begitu. Ya. Pukulan itu dia adalah telah memukul. Gimana? Nah pukulan. Nah pukulan muncul doroba dari pukulan ataupun dari dorbun. Tapi kalau rojulun gak muncul rojala dari rojulun. Jadi gak ada cerita telah lelaki gitu loh. Iya. Ah seperti iya telah, iya benar. Tidak ada telah sungai, tidak ada sedang sungai. Nah tapi kalau pukulan ada telah memukul kan. Pukulan ada telah memukul, ada sedang memukul. Tapi pukulan tidak terikat ataupun mujarrad aniz aniz zaman. Adapun dharaba itu apa? Itu terikat dengan zaman, kan begitu. Wallahu alam. Jelas ya? Nah, demikian. Ya, sedikit lagi lah ya biar selesai sampai di yang itu. Wal fi'lu yadullu ala syai'a yadullu ala syai'ainil hadatsi. Kok ala syai'aini ya? Betul ini Bang Yusuf. Ya dullu ala syai'aini. Iya. Jadi fi'il itu menunjukkan dua hal ataupun dua sesuatu kan gitu ya. Yaitu apa? Iya, al-hadats wa zaman. Al-hadats wa zaman, kejadian dan waktu, itulah fi'il. Cuma kok saya ngerasa tarkibnya ini enggak fasih gitu ya. Iya, enggak fasih. Atau saya yang coba-coba kita telah dulu nih. Wal fi'lu mubtada. Jumlah fi'liyah yadullu khabariyah, jumlah khabariyah. Berarti yadullu fi'lun wal fa'il dhamirun mustatir. Kan gitu ya, wal fa'il dhamir mustatir ala harfu jarrin syai'aini majrurun bil ya li'annahu musannan, kan begitu, ala syai'aini muta'alliq biyadullu, ya jar wal majrur ataupun syibuhul jumlah muta'alliq biyadullu, yadullu ala syai'aini. Nah sekarang al hadats wa zaman ini apa? Kalau badal kenapa syai'aini enggak ma'rifah? Apakah boleh begitu? Badal nakirah, badal ma'rifah, mubdal minhunya nakirah. Apa bisa begitu? Khabar begitu ya. Jadi huma al-hadatsu waz-zamanu ya. Wa huma al-hadatsu, cuma itu terlalu berspekulasi. Ya bisa aja sih, cuma terlalu berspekulasi ya. Dan apakah itu sah dilakukan? Ya itu juga perlu ditelaah lagi. Sah. Karena dari diambil dari dua keadaan di atas. Zat dan masdar. Ya sebenarnya yang paling dekat al-hadatsi waz-zamani sebagai badal dari syai'aini ya. Sebenarnya sih pasnya atau sebagai mudhafun ilaih dari syai'aini. Cuma kalau mudhafun ilaih dari syai'aini seharusnya nunnya hilang. Jadi ala syai'il hadatsi waz-zamani. Seharusnya begitu. Nah, itulah makanya tadi saya heran. Ya, kalau saya justru yang saya pertanyakan kenapa nunnya ada. Kalau saya dari awal tadi sudah nganggap ini susunan idhafah, tapi kok ada nunnya gitu. Jadi seharusnya wal fi'lu yadullu ala syai'il hadatsi waz-zamani. Sesuatu dari kejadian dan sesuatu dari zaman. Kan begitu. Jadi memang dia itu menunjukkan sesuatu dari kejadian, sesuatu dari zaman. Itu yang paling pas. Ini adalah susunan idhafah yang mengandung makna min bayaniyah. Jadi syai'un minal hadats wa syai'un minaz zaman. Itulah fi'il. Fi'il itu di dalamnya terdapat syai'un, sesuatu dari hadats dan sesuatu dari kok hadas, hadasun ya. Hadasun atau hadasun? Hudusun. Hudusun ya, bukan hadasun ya. Oh, Masya Allah, salah saya. Berarti hudusun. Hah? Kalau hadas, ya apa hadas ya? Hadas ya? Hadas berarti, oh berarti benarlah hadas. Iya, kejadian kan? Berarti benar hadas ya. Iya, hadas berarti. Jadi intinya begitu ya, syai'un minal hadati wa syai'un minal zamani. Nah, karena berarti syai'nya ada dua, maka dia katakanlah ala syai'aini. Cuma seharusnya yang nunnya dibuang kan gitu. Atau dia tambahkan min biar jelas, ala syai'aini minal hadati wa zamani. Jadi bisa tetap meletakkan nunnya, wallahu a'lam. Ya, jadi menurut saya nih ya, menurut saya perlu diralat. Atau kita katakan, seandainya dia katakan ala syai'aini minal hadati wazzamani, itu lebih aula, wallahu alam. Ya, itu lebih baik ya, ataupun lebih utama. Nah, jadi intinya fi'il itu, ya jadi kalau tadi masdar itu madalla ala ma'nan mujarradin minaz zaman, sementara kalau fi'il justru menunjukkan hal tersebut. Bahkan dua hal, yaitu apa? Hadats dan zaman. Ya, itulah fi'il, kejadian dan waktu pasti. Berarti fi'il itu pasti menunjukkan kejadian dan waktu. Ya, memukul pasti menunjukkan kejadian pukulan dan waktu, kan begitu. Nah, demikian. Fal fi'lu qama, ya. Fal fi'lu qama, qama berarti, ya, maksud saya qama berarti wadhifahnya. Fa'il. Fal fi'lu qama berarti qama sebagai sebagai badal dari al-fi'lu, maka fi'ilnya kok maka fi'il qama itu kan gitu ya, sama kayak kita bilang maka Syekh Muhammad, ya Muhammad adalah badal dari Syekh kan gitu. Jadi maka fi'il qama kan gitu, jadi qama berarti adalah badal dari fi'il ya, jadi qama fi mahalli raf'in hikaya. Ya. Falfi'lu qama, baru inilah khabarnya. Ya, jumlah fi'liyah yadullu ala qiyamin. Qiyamin fi zaman fi zamanin madin. Kan gitu. Hah? Alif. Gimana? Alifnya. Oh, qiyamin. Zamanin. Alifnya apanya? Zamanin kan itu enggak tahu. Ada atau misalnya zaman. Enggak. Enggak ada. Fi zamanin memang. Zamanin. Iya, ha. Tapi yang di atas ada. Ya, depan alif. Zaman. Atau memang ada dua ya lughahnya ya? Coba lihat dulu. Iya. Bagus Farudi. Biar kita lihat ya. Kita lihat di mojam dulu. Memang ada dua atau ini salah cetak lagi nih? Satu zamanun. Satu lagi zamanun. Iya, memang ada dua kan? Soalnya saya familiar juga dengan tulisan zamanun gitu loh. Jadi berarti memang ada dua. Ada zamanun, ada zamanun. Ya, jadi referensi ini ya, bagus. Pak Rudi disadarkan, masya Allah. Baik, jadi fal fi'lu qama yadullu ala qiyamin fi zamanin madin. Maka fi'l qama itu menunjukkan atas qiyam, ya inilah hadasnya qiyam, dan fi zamanin madin inilah zamannya. Fi zamanin madin inilah zamannya, kan begitu. Wa yaqumu, dan juga fi'il yaqumu yadullu ala qiyamin fil hali awal istiqbal. Jadi qiyam itu hadasnya, fil hali awal istiqbal itu zamannya, kan begitu. Jadi benarlah pernyataan beliau tadi pertama, al fi'lu yadullu ala syai'aini minal hadathi waz zamani. Waqum, ya waqum yadullu ala qiyam, begitu juga qum yadullu ala qiyamin fil istiqbali, qiyam hadasnya, istiqbal zamannya. Amal qiyam fahuwal hadas. Oh, dia bilang rupanya. Amal qiyam fahuwal hadas wa huwa ahadu madluliyil ahadu madlu. Oh iya, salah. Ahadu madlulayil fi'li wa huwal masdar. Ya. Jadi adapun qiyam tersebut itu adalah hadas. Yang hadas itu adalah salah satu dari dari petunjuk kefi'ilan. Dari dua petunjuk kefi'ilan gitu ya. Dari dua petunjuk kefi'ilan. Ahadu madlulayil fi'li wa huwal masdar. Dan al-qiyam itu sendiri adalah masdar. Ya, begitu. Jadi al-qiyam adalah al-hadas. Al-hadas adalah salah satu dua petunjuk kefi'ilan. Salah satu dari dua petunjuk kefi'ilan. Dan hadas adalah masdar. Jadi adalahnya banyak sekali ya. Adalah bagi al-qiyam ini. Al-qiyam adalah hadas. Al-hadas adalah ahadu madlulayil fi'il. Dan al-hadas adalah al-masdar. Nah, demikian. Wal-masdar, satu lagi ya. Wal-masdar aslul fi'li. Ya, ini dia. Wal-masdar aslul fi'li. Dan menurut saya, wallahu a'lam bishawab, ini tidak ada perbedaan. Ya. Jadi, saya kurang setuju kalau ada penulis yang mengatakan bahwa ada ikhtilaf. Menurut saya nggak ada ikhtilaf ya. Bisa jadi salah paham aja ya. Kan gitu. Ikhtilaf ini terjadi antara dua kubu. Iya, itu dia. Yang menurut saya sebenarnya nggak ikhtilaf. Kitanya aja yang salah paham. Atau mungkin secara bahasa seperti Hoffman, Johan, Jerry itu mungkin. Secara bahasa saja. Oh, enggak hanya begitu doang, tapi memang mereka kira bahwa yang asli itu adalah fi'il madhi, yang satu bilang yang asli itu adalah masdar. Nah, menurut saya yang asli adalah masdar. Adapun kalau permasalahan ketika ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa tolok ukur di dalam menentukan huruf kalimah itu adalah fi'il madhi, yaitu tidak bertabrakan dengan pernyataan yang asli adalah masdar. Kenapa? Karena memang permasalahan untuk menentukan huruf fi'i, huruf kalimah, kenapa fi'il madhi? Karena fi'il madhilah yang selamat dari imbuhan, begitu. Jadi itu tidak bertentangan menurut saya, sehingga kita bisa simpulkan, maksudnya penulis-penulis belakangan bisa simpulkan bahwa terjadi persisihan di antara mereka. Menurut saya enggak terjadi ya. Wallahu a'lam. Ya, tapi silakanlah lakukan pentelahan ya. Apakah memang ada terjadi perselisihan? Ya, ada pernyataan secara tegas dari pendahulu kita ya. Maksudnya ya Nuhat Mutaqaddimin yang menyatakan bahwa yang asli masdar atau fi'il madhi kan gitu. Baik, demikian. Intinya kalau di sini beliau mengatakan wal masdar aslul fi'li malahan ya. Intinya masdar adalah aslul fi'li. Wa aslu jami'il asma'il mushtaqqah. Jadi bahkan asal dari seluruh isim-isim mushtaq. Wal fi'lu yakunu thulathiyan au ruba'iyan au khumasiyan au sudasiyan. Dan fi'il perlu diketahui bisa jadi terdiri dari 3 huruf, bisa jadi fi'il itu terdiri dari 4 huruf, bisa jadi fi'il itu terdiri dari 5 huruf, dan bisa jadi fi'il itu terdiri dari 6 huruf. Ini yang dinyatakan, ini yang dibahas ataupun yang dijadikan tolak ukurnya adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'nya. Kalau kita merujuk kepada fi'il mudhari'nya justru ada yang lebih dari 6 huruf. Jadi jelas yang dimaksudkan di sini adalah fi'il madhi. Seperti pernyataan kita tadi, tolok ukur permasalahan ini adalah fi'il madhi yang dijadikan sandaran. Bukan fi'il mudhari, bukan masdar, dan yang lainnya malahan. Tapi tetap kita nyatakan masdar aslul fi'li wa aslu jami'il asma'il mushtaqqah. Wallahu a'lam. Hah? Dan masdar itu adalah sumber ataupun pilar fi'il ataupun dasar fi'il dan dasar seluruh isim-isim mushtaq. Walikul min hadhihi al-af'al masdarun khassun, dan bagi masing-masing dari fi'il-fi'il ini baik yang sulasi, ruba'i, khumasi dan sudasi punya masdarnya sendiri-sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.